bagaimana cara bertaubat dari dosa memberi riba karena pernah beli sepeda motor secara kredit selama 4 tahun kredit. Bagaimana hukumnya sepeda motor yang saya beli secara kredit, halal atau haram? Untuk sepeda motornya insyaallah halal, tapi dia melakukan dosa dalam melakukan jual beli dengan cara tersebut, yaitu cara kredit yang akhirnya dia memberikan riba. Ini kalau kredit yang dimaksud adalah yakni kredit-kredit yang umum di bank-bank tersebut yang biasanya membelikan terlebih dahulu dengan cara leasing. Adapun sebuah pembelian yang memang dijual kredit dan tanpa ada denda harta ketika terlambat, maka penjualan yang seperti itu boleh. Ya, namun sangat jarang. Ya, penjualan seperti itu sulit sekali kita dapati. Umumnya penjualan kredit juga menyangkut cara-cara ribawi. Adapun cara bertobat, ketika kita tahu banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, banyak beramal saleh. Kalau sudah terlanjur selesai, ya sudah. Kalau belum selesai, ya kalau dia bisa bayar apa adanya tanpa ada riba, tentu itu lebih baik. Tapi mana mungkin mereka mau dibayar seperti itu. Ya, kalau mau alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tapi nampaknya secara umum mereka tidak mau. Sehingga ketika mereka tidak mau, maka kita juga tetap membayar, ya, apa adanya, yakni dengan riba tersebut. Tapi kita hendaknya beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dan banyak beramal soleh. Ya, dia kondisinya sudah kadung terjerat.